Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita masuk pembagian yang ketiga. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajrumiyah, yaitu isim-isim yang dia beramal seperti amalan fi'il. Yang ketiga kata beliau, as-salisatu atau as-salisu, yang ketiga, amsilatul mubalaghah. Nah, contoh-contoh yang digunakan untuk melebihkan di dalam sifati. Nah, ini nanti ada timbangan-timbangan yang harus dihafal. Timbangan-timbangan yang dikenal dengan siyaghul mubalaghah, bentuk-bentuk yang maknanya mengandung unsur mubalaghah, berlebihan di dalam sifati. Kita lihat wahya maka na'ala wazn fa'alin aw fa'ul aw mif'alin aw fa'il aw fa'il. Jadi amsalatul mubalaghah ini yang masyhurnya memiliki 5 timbangan: fa'al, fa'ul, mif'al, fa'ilun, fa'il. Paham ya? 5 timbangan ini dikenal dengan siyaghul mubalaghah, bentuk-bentuk mubalaghah. Dikatakan mubalaghah itu karena perbuatan sudah terulang-ulang. Perbuatannya itu bukan hanya menunjukkan satu kali perbuatan tapi lebih. Mahum. Ada orang dia sukanya main, la'ab namanya. Fa'al. La'ibun, la'abun. Ada orang dia suka berdusta, kadzab, fa'al. Kalau sekali kadzib. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Oleh karena itu dajjal, na'am dajjalun itu dari kata dajil. Karena memang banyak berdusta, dajjalun, fa'alun, mahum. Kemudian di dalam Al-Quran, ketika memberikan nama untuk Allah subhanahu wa ta'ala, seringnya mengikuti timbangan mubalaghah ini juga. Sami'un, alimun, fa'ilun. Timbangan yang setimbang fa'il. Sami'un karena memang benar-benar zat yang maha mendengar. Paham ya? Alimun karena memang benar-benar zat yang maha mengetahui. Mahum, pakai bentuk mubalaghah ini. Kemudian juga ada orang yang dia itu orangnya senantiasa bersabar. Nah, itu nanti juga memiliki 2 timbangan. Sabar juga bisa atau sabur. Cuman bedanya kalau sabur itu dia satu lafaz digunakan untuk semuanya. Musanna, jama', mu'annas, mudzakkar, sabur. Ja'a rajulun saburun. Ja'at imra'atun saburun. Enggak boleh saburatun, saburun. Naam, kemudian ja'a na barakallahu fikum, misalkan naam ja'a rajulani saburun. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi nanti dia tetap dalam keadaan mufrad terus, tapi mensifati dengan sifat apa yang dikenal dengan naam siyaghul mubalaghah. Mafhum? Naam, jadi yang setimbang dengan fa'al bi kadzab. Atau la'ab atau yang semisalnya, yang fa'ul saburun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang mif'al seperti apa mif'al? Apa? Mifdalun, apa maksudnya? Nah, orang yang sangat banyak kemuliaannya. Atau miftahun. Miftahun walaupun kelihatannya dia isim alat tapi maknanya juga mubalaghah karena sering dibuka untuk mengunci, digunakan untuk membuka. Miftah, kunci. Paham ya? Karena sering naam digunakan untuk membuka, miftahun. Naam, kita lihat fa'il seperti sami'un, alimun. Fa'il seperti apa? Batirun. Naam, barakallahu fikum. Naam, batirun atau yang semisalnya, nanti kita lihat. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Kita lihat di sini wahya kasmil fa'il. Jadi sighah mubalaghah ini seperti isim fa'il, amalan-amalannya seperti isim fa'il dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Berikutnya, jadi berapa bentuknya ini, berapa wazan timbangannya? Ada berapa? Ada 5, siapa? 5. Fa'alun, kemudian fa'ulun, mif'alun, fa'ilun, fa'il. Mahum ya? Ini dihafal ya. 5 timbangan untuk sifat mubalaghah. Kita lihat, famakana silatan li'al amila mutlaqan. Kalau seandainya dia sebagai silah untuk al, maksudnya ada al bersambung dengan al, maka dia beramal secara mutlak. Nahwu ja'a darrabu Zaidan. Ja'a fi'il madhi, darrabu fa'il, Zaidan maf'ulun bih. Karena dia diperlakukan amalannya sebagaimana amalan ism fa'il. Ism fa'il merafakkan apa? Fa'il. Ism maf'ul merafakkan apa? Naibul fa'il. Itu jangan sampai keliru. Wa in kana mujarradan minha, kalau seandainya sigha mubalaghah ini dikosongkan dari al, maksudnya enggak ada al, amila bisyartain, dia beramal dengan dua syarat yang sudah kita lewati pada pembahasan sebelumnya. Imma didahulil nafi, atau dia sebagai khabar, atau dia na'am barakallahu fikum dijadikan sebagai sifat, atau yang sebagaimana kita lewati. Yang sudah kita lewati pada syarat-syarat ism fa'il. Nahwu madarrabun Zaidun Amran. Nah, Zaid itu bukan tukang pukulnya Amr. Maksudnya Zaid itu bukan orang yang suka mukul Amr. Paham ya? Bukan orang yang suka mukul Amr. Karena darab itu karena suka mukul. Kalau cuma sekali dua kali apa? Daribun. Tapi kalau sering-sering namukul darabun. Paham ya? Kalau dia misalkan suka minum susu, itu nanti bukan syaribul laban, tapi syarab. Paham ya? Syarabul laban. Na'am barakallahu fikum. Kalau orang suka mencuri apa? Sarrakun. Seperti itu. Mafhum ya? Timbangannya fa'al. Kita lihat berikutnya. Berarti sudah kita selesaikan mengenai amsilatul mubalaghah. Amsilatul mubalaghah, contoh-contoh timbangan atau bentuk yang fungsinya untuk melebihkan di dalam sifati. Mafhum, timbangannya cuma ada 5 saja. Na'am fa'alun, fa'ulun, mif'alun, fa'ilun, fa'ilun. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat yang berikutnya, ar-rabi'u yang keempat, ismul maf'ul. Yang keempat adalah isim maf'ul. Isim maf'ul sebagai gambaran globalnya, dia beramal amalan fi'il yang mughayyar shighah. Antum tahu semuanya dan sudah mengetahui pembahasan masalah fi'il mughayyar shighah, berarti mafhumnya dia butuhnya naibul fa'il. Al-madrub alladhi duriba, al-maktul alladhi kutila. Paham ya? Ad-darib alladhi daraba, al-madrub alladhi duriba. Itu ingat baik-baik ya. Jadi caranya nanti kalau antum masih kebingungan, dikasih al saja biar enggak bingung. Al-qatil ism fa'il alladhi qatala, butuhnya fa'il. Al-maktul alladhi kutila, berarti butuhnya naiful fa'il. Mafhum? Kita lihat berikutnya. Nahwu madrubin wa mukramin. Madrub ini isim maf'ul yang untuk yang sulasi, ya enggak? Daraba yadribu, daribun madrubun. Wa mukramin. Mukram ini isim maf'ul untuk yang ruba'i. Akrama yukrimu ikraman mukrimun mukramun. Mafhum? Wa na'am barakallahu fikum. Wa ya'malu 'amal al-fi'li al-mabni lil-maf'ul. Dan dia beramal seperti amalan fi'il yang dibangun di atas maf'ul. Maksudnya fi'il yang telah dibuang maf'ulnya. Nah, yang telah dibuang fa'ilnya. Maksudnya, na'am barakallahu fikum, fi'il tersebut, na'am, sudah diubah bentuknya. Oleh karena ungkapan yang tepat itu lebih baiknya apa? Fi'il mughayyar shighah. Yang lebih tepatnya apa? Na'am fi'il mughayyar shighah. Fi'il yang sudah diubah bentuknya. Paham itu maksudnya? Karena ungkapan itu lebih tepat daripada fi'il majhul, mabniul majhul, paham ya? Karena ucapan fi'il mabniul majhul itu seakan-akan dibangun di atas pelakunya enggak diketahui, terkadang pelakunya diketahui terus walaupun tidak ditampakkan. Seperti wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kita mesti langsung tahu siapa penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang enggak diketahui, duriba Zaidun, Zaid telah dipukul. Siapa yang mukul? Wallah alam, enggak tahu. Ya enggak? Oleh karena itu ungkapan mughayyar shighah lebih bagus. Fi'lun madin mughayyar shighah. Fi'lun mudhari'un mughayyar shighah. Ungkapan itu lebih bagus ya daripada na'am fi'il mabniyun lil majhul. Fi'lun madin mabniyun majhul. Fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul. Paham ya? Na'am atau fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul itu enggak kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena seakan-akan fa'ilnya majhulun da'iman, enggak diketahui terus. Padahal terkadang apa? Diketahui tanpa kita menyebutkan. Sebagaimana yang sudah kita lewat tadi. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Terkadang memang enggak diketahui. Duriba Zaidun, Zaid telah dipukul. Siapa yang mukul? Enggak tahu. Tapi kalau khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tahu enggak siapa yang menciptakan? Tahu jelas Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah ya? Mafhum? Ya, na'am. Kita lihat. Kata beliau di sini, wa syartu amalihi kasmil fa'il. Syarat amalannya ya seperti isim fa'il sebagaimana sudah kita lewati. Nah, syarat amalnya seperti isim fa'il. Wa nahmu ja'al madrubu 'abduh. Contohnya yang lain, telah datang 6 orang yang telah dipukul budaknya. Al-madrub alladhi duriba. Caranya gitu biar aku enggak bingung. Abduh ini i'rabnya apa ya? Nah, ingat baik-baik, al-madrub alnya mausulah. Tinggal diubah ada ja'a alladhi duriba 'abduhu. Mafhum? Atau alladhi yudrabu 'abduhu. Na'am barakallahu fikum. Jadi, untuk memaknakannya dimaknakan dengan isim mausul, barakallahu fikum, dengan isim mausul serta fi'il yang mukhayyar shighah. Paham ya? Ad-dharib takdirnya al-madrub alladhi. Naam. Itu untuk mengetahui biar nanti setelahnya itu yang marfu apa gitu. Ja'al madrubu 'abduh, ja'a fi'il madhi madrub fa'il, 'abduh naibul fa'il. Naibul fa'il dari mana? Dari madrub. Caranya seperti itu. Wa Zaidun madrubun 'abduhu, dan Zaid naam telah dipukul budaknya. Nah, ini juga naibul fa'il. Mahum ya? Naibul fa'il. Fa'abduhu naibun anil fa'il fil misalain. Maka 'abduh di sini adalah pengganti dari fa'il di dalam dua contoh tersebut. Mafhum? Ayo, na'am. Jadi ungkapan yang tepat sebagaimana sudah kita lewati di awal-awal, untuk fi'ilnya adalah mughayyar shighah. Fi'lun mudhari'un mughayyar shighah. Paham ya? Seperti itu. Fi'lun madin mughayyar shighah mabniun al-fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Yudrabu fi'lun mudhari'un mughayyar shighah marfu'un. Paham ya? Litajarrad anil nasibul jazim. Adapun untuk isimnya yang marfu itu dikatakan naibul fa'il, ringkas, padat, mencakup. Karena pengganti fa'il itu tidak harus maf'ul, walaupun pada asalnya kebanyakannya apa? Maf'ul. Terkadang pengganti fa'il bisa maf'ul, bisa dari masdar, bisa dari dzaraf zaman, bisa dari dzaraf makan, bisa pula jar dan majrur. Oleh karena itu kalau naibul fa'il pengganti fa'il umum enggak? Umum. Daripada atau mengatakan al-maf'ul alladhi lam yusama fa'iluh, panjang, tidak mencakup lagi. Tapi ini yang pendek, naibul fa'il. Pendek, singkat, padat, mencakup semua pengganti fa'il. Walaupun bukan dari maf'ul. Mafhum? Ya, na'am. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Kita selesaikan yang kelima. Atau masih ada lagi yang kelima, kita baca dulu yang kelima. Barakallahu fikum. Al-khamisu yang kelima. As-sifatul musyabbahatu bismil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Ini yang dikenal apa? Far'un an far'in. Dikenal dengan apa? Far'un an far'in. Kenapa far'un? Karena sifat musyabbah ini cabang. Kan diserupakan dengan isim fa'il dia. Nah, isim fa'il itu apakah sumber? Bukan. Isim fa'il pun juga ada asalnya, masdar aslinya. Karena semuanya kembali ke mana yang rajih? Masdar. Daribun kembali ke darban. Madrubun kembali ke darban. Daraba, yadribu, idrib. Semuanya kembali ke darban, ke masdarnya. Mafhum? Jadi as-sifat al-musyabbahah ini sifatnya diserupakan, diserupakan dengan apa? Isim fa'il. Oleh karena itu, karena serupa, amalannya pun juga seperti isim fa'il. Asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu karena menyerupai sesuatu yang lain, maka dia mengambil hukumnya. Tapi ini hukumnya tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena dia far'un an far'in. Karena dia sendiri sifat musyabbah cabang. Cabang dari cabang, cabang dari isim fa'il. Isim fa'il lebih kuat kan isim fa'il far'un anil asl. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat. Barakallahu fikum, nomor 1 catatan kaki nomor 1 bawah itu bagus sekali. As-sifatul musyabbah bismil fa'il min haitsu innaha tusanna wa tujma' wa tudzakkar wa tu'annas qasmul fa'il. Sifat musyabbah ini seperti isim fa'il. Ditinjau dari sisi dia dimusanakan, dijamak, dimudakarkan, dimuanaskan seperti isim fa'il. Wa tukhalifu ismal fa'il fi umur, tapi perhatikan baik-baik. Dia berbeda dengan isim fa'il pada beberapa perkara. Minha di antaranya perhatikan, annaha tu'khad min fi'lil lazim ni. Sifat musyabbah diambil dari fi'il yang lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak butuh apa? Maf'ul bih. Sedangkan isim fa'il diambil dari fi'il yang muta'adi juga bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang lazim juga bisa. Tapi kalau sifat musyabah ini memang diambil dari fi'il lazim. Padahal fi'il lazim kan tidak beramal, misalkan ya karena dia serupa dengan isim fa'il akhirnya beramal gitu loh. Dengan kaidah yang sudah kita lewati tadi itu. Kita lihat wasmul fa'il yu'khad minal lazim muta'addi, sedangkan isim fa'il bebas. Isim fa'il bisa diambil dari lazim seperti jalisun. Lazim kan itu aslinya jalasa, julusan kan. Kemudian ada yang dari muta'addi, daribun, dari muta'addi, daraba yadribu darban. Wa annaha tadullu 'ala tsubut wasmul fa'il yadullu 'ala al-hudus, bedakan. Kalau sifat musyabbah itu menunjukkan tsubut, tetapnya sifat itu ada pada orang tersebut. Belum. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau isim fa'il menunjukkan apa? Hudus, kejadian, pelaku. Yang namanya pelaku, misalkan darib, orang yang memukul, mesti ada pukulannya gitu loh. Enggak mungkin orang yang mukul ada tapi pukulannya enggak ada. Si fulan ini pemukul. Ada enggak pukulannya kira-kira? Pukulannya ada. Karena membuat hudus terjadi. Tapi kalau sifat musyabbah ini menunjukkan apa? Subut. Sifat itu senantiasa ada pada orang tersebut. Kita lihat. Naam. Al-kata beliau di situ sebutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Al-khamisu as-sifatul musyabbah bismil fa'il. Al-muta'addi ila wahid. Sifat musyabbah ini naam adalah sifat yang diserupakan dengan isim fa'il yang dia muta'addi dengan satu maf'ul bih. Karena sudah kita lewati, al-muta'addi itu pun masih terbagi menjadi tiga. Ya, muta'addi ila maf'ulin wahid, muta'addi ila maf'ulain, muta'addi ila salasi maf'ulat. Paham ya? Naam, butuh satu maf'ul bih jelas, darabtu zaidan, butuh dua maf'ul bih juga jelas, dhanau akhwatuha, dhanantu zaidan qa'iman, yang butuh tiga maf'ul bih juga jelas, yaitu apa kaidahnya? Apa? Naam. Paham ya? Itu kaidahnya ya. Kullu fi'lin 'ala wasan af'al bima akhbar. Paham ya? Anba'a, akhbara, a'lama, a'lana. Itu semuanya maknanya ikhbar, pengkabaran. Itu butuhnya tiga maf'ul bih. Anba'a Muhammadun Zaidan Amran qa'iman. Lah qa'iman kok bukan hal? Enggak bisa. Karena hal itu didatangkan setelah kalamnya sempurna. Sekarang kalau antum qa'iman jadikan hal, kalamnya sebelumnya belum sempurna, enggak bisa. Karena cuman anba'a Muhammadun Amran, anba'a Muhammadun Amran Zaidan. Artinya Muhammad mengkabarkan kepada Amr bahwasanya Zaid. Kenapa bahwasanya Zaid? Kurang kan? Berarti qa'imannya bukan hal tapi maf'ul salis. Paham? Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Jadi maf'ul itu ternyata ada yang butuh 3 maf'ul bih. Yang butuh 4 maf'ul bih pun mungkin saja, tapi belum ditemukan ya. Ditemukan wala alam ada atau tidak, pernah jumpainya tuh? Belum ya. Kalau belum ya tinggalkan aja. Yang jelas untuk sementara ini 6 yang paling puncak butuh 3 maf'ul bih. Kita lihat berikutnya. Ka hasanin wa dharifin. Hasan sama dharif artinya sama. Indah, ganteng, bagus. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini kan sifat. Ini sifat bagi orang tersebut. Bukan menunjukkan kejadian itu loh. Bukan gantengnya itu atau itu enggak, memang sifat ada pada dia. Kita lihat wali ma'muliha salasul halat. Perhatikan ma'mul itu maksudnya isim yang diamalkan oleh sifat musyabah itu ada 3 keadaan. Isim yang jatuh setelah sifat musyabah itu maksudnya ada 3 keadaan. Pertama, ar-raf'u 'alal fa'iliyah. Dia marfu dirafa' sebagai fa'il. Contohnya nahwu marartu bi rajulin hasanin wajhu. Ini syahidnya wajhu ini. Marfu enggak? Sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Hasanin. Lah hasanin kenapa beramal? Karena dia sifat musyabbahah bismil fa'il. Paham salah ya? Wa dharifin lafdhuh. Nah, barakallahu fikum. Dharif itu memang sebagian ada yang mengatakan makna hasan tapi ada yang fasih. Paham ya? Dharif itu fasih, yang fasih lafadz, yang sih ucapannya. Paham ya barakallahu fikum, di situ sebutkan atau enggak ya? Yang jelas, nah barakallahu fikum, dharifun terkadang maknanya hasan juga. Nah. Paham salah ya? Di sini kan marfu sebagai fa'il. Di sini marfu sebagai apa? Sebagai fa'il. Nah barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kemudian berikutnya Mahfuz Allah ya, i'rabnya ya, maratu fi'il fa'il bi rajulin jar majrur, hasanin sifat untuk rajulin, kemudian wajhu sebagai fa'ilnya. Mahfum? Naam. Wa nasbu 'ala tashbih bil maf'ul bih in kana mu'arrafan. Dan nanti setelah isim yang jatuh setelah sifat musyabahah ini bisa mansub juga. Mansubnya bukan sebagai maf'ul bih tapi serupa dengan maf'ul bih. Kenapa ya kok kita enggak bisa mengatakan maf'ul bih? Karena kalau seandainya kita katakan maf'ul bih terlalu kuat amilnya, padahal dia far'un. Ingat-ingat. Far'un an far'in, sehingga lemah amalannya. Amalannya apa? Lemah. Jadi enggak bisa antum katakan isim yang jatuh setelah na'am barakallahu fikum sifat musyabbahah itu yang masuk, antum katakan maf'ul bih itu tidak bisa. Tapi serupa dengan maf'ul bih. Serupa dengan maf'ul bih. Mafhum? Ya, na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din azzani wazakumullah, nahwu contohnya marattu bi rajulin hasanin alwajha. Perhatikan baik-baik. Marattu fi'il fa'il bi rajulin jar majrur, hasanin sifatul rajul, alwajha sebagai apa? Sebagai naam mansubun ala tashbih bil maf'ul bih. Naam, seperti itu ya, dia mansub sebagai apa? Serupa dengan maf'ul bih. Mafhum? Ya, diserupakan dengan maf'ul bih, bukan maf'ul bih tapi serupa. Serupa saja. Au hasanin wajhah au ala tamyiz in kana nakiratan, atau dia sebagai tamyiz kalau nakirah. Maksudnya bagaimana? Kalau isim yang jatuh setelah hasanin itu nakirah, kok mansub berarti tamyiz. Kalau isim yang jatuh setelah sifat musyabbahah itu kok ma'rifah kemudian mansub, berarti dia apa? Naam al barakallahu fikum al musyabbah bil maf'ul bih. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Nahmu marartu bi rajulin hasanin wajhan. Berarti ada tiga bacaan. Marartu bi rajulin hasanin wajhu, hasanin wajhan, hasanin alwajha. Mafhum? Nah, bahkan ada juga yang di mudhaf mudhaf ilaihkan. Bi rajulin hasanin, bisa enggak? Kalau ini enggak bisa ya, karena harus na'at man'ut ya. Tapi na barakallahu fikum, bisa afanya bisa. Nah, bisa dia nanti mudhaf ilaih. Jadi maratu bi rajulin hasanil wajhi. Posisinya mudhaf ilaih nanti. Nah, kita lihat. Wal jar 'ala idhafah. Nah, barakallahu fikum, bahkan boleh dimajrurkan sebagai bentuk idhafah penyandaran. Nahwu marartu bi rajulin hasanil wajhi. Berarti ada berapa total? 4 ya. 4 kan, marartu bi rajulin hasanil wajhu, bi rajulin hasanin alwajha, hasanin wajhan, hasanil wajhi. Wa la yataqaddam ma'mul sifat 'alaiha, ma'mul sifatnya itu, ma'mul sifat musyabbahah itu yang diamali enggak boleh mendahului. Wa la budda min ittishali bid dhamir al mawsuf imma lafdan, dan harus dia bersambung dengan dhamir yang disifati, harus bersambung dengan dhamir yang disifati. Naam. Imma lafdan nampak terang-terangan, nahwu zaidun hasanun wajhu. Ada enggak haknya itu? Wajhu ada. Nah, itu terang-terangan. Au ma'na nasra ma'na, nahmu marartu bi rajulin hasanin alwajha. Nah, makna bagaimana? Barakallahu fikum, maksudnya barakallahu fikum disebutkan bawah itu nomor 6, ay bi rajulin hasanil wajhi minhu. Paham ya? Ini kan berarti enggak terang-terangan. Nah, mafhum salah ya? Enggak terang-terangan, ini berarti penyebutannya secara apa? Maknawi saja. Mafhum? Ayo, na'am barakallahu fikum, insyaallah taala yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Masih dua lagi isim tafdil dan isim fi'il. Adapun berikutnya bab masalah tanazuk, perselisihan antara amal. Jadi masalah amalan fi'il itu ada perselisihan, ada khilaf. Paham ya? Ada pertikaian, rebutan amalan itu istilahnya. Menang mana? Menang yang pertama atau menang yang kedua? Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.